barakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ma ba'd. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah babun yaqillu ar-rijal wa yakthuru an-nisa. Bab tentang akan sedikitnya laki-laki dan banyaknya perempuan. Ini akan terjadi di akhir zaman nanti. Barakallahu fikum. Kenapa banyak? Ya karena beberapa faktor diantaranya adalah banyaknya peperangan sehingga banyak terbunuh dari kalangan laki-laki. Qala rahimahullah ta'ala wa qala Abu Musa 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam وَتَرَى الرَّجُلَ الْوَاحِدَ يَتَّبِعُهُ أَرْبَعُونَ نِسْوَةً يَلُذْنَ بِهِ مِنْ قِلَّةِ الرِّجَالِ وَكَثْرَةِ النِّسَاءِ. Dari Abu Musa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kata beliau, وَتَرَى الرَّجُلَ, engkau akan melihat seorang laki-laki nantinya diikuti oleh 40 perempuan. يَلُذْنَ بِهِ مِنْ قِلَّةِ الرِّجَالِ. Yalud nabihi berlindung, ya mungkin karena kekerabatan atau istri atau budak-budak perempuan mereka. Karena banyaknya perempuan nanti dan yang mengayominya sedikit. Mengkilatir rijal wa kasratin nisa, karena banyaknya perempuan dan sedikitnya laki-laki. Qala rahimahullah ta'ala haddathana Hafs bin Umar al-Hawzi qala haddathana Hisham an Qatadata an Anas radhiyallahu anhu qala law hadithannakum hadithan sami'tuhu min Rasulillah. Kata Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, aku akan menyampaikan kepada kalian satu hadis yang aku dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La yuhaddithukum bihi ahadun ghairi. Tidak ada yang akan menyampaikannya kepada kalian kecuali aku. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna min asyratis sa'i yurfa'al 'ilm. Termasuk di antara tanda-tanda dekatnya hari kiamat adalah diangkatnya ilmu. Diangkatnya ilmu dengan cara dimatikannya para ulama. Dan para ulama mati tentunya membawa serta ilmu yang dia miliki. Sementara seorang ulama boleh jadi dia keliling dunia untuk mencari mengumpulkan ilmu. Barakallahu fikum. Dan kesempatan dia untuk menyampaikannya tidak lebih banyak ketimbang dia pada saat menuntutnya. Dan mati dia tentunya. Dan boleh jadi ilmu yang dia miliki banyak yang belum tersampaikan. Barakallahu fikum. Itu yang dikatakan yurfa'ul ilm. Sebagaimana hadis yang ma'ruf, innallaha la yanzi'ul ma'intiza'an min surul ibadah walaki yantazi'uhu biqabdil ulama. Sungguhnya Allah SWT tidaklah mengangkat mencabut ilmu itu dari dada-dada orang-orang. Barakallahu fikum. Akan tetapi Allah SWT mencabut ilmu dengan diwafatkannya para ulama. Akan terbawa ilmu itu bersama dengan para pemiliknya, para ulama, sebelum tentu disampaikan. Dan tentunya ketika ini muncul para ulama pada mati, pengajar dan penyampai ilmu tentunya akan berkurang. Dan ketika berkurang maka kebodohan pun. Ketika di masa ulama saja ada orang yang pengen menuntut ilmu sangat sedikit. Paham barulah, apalagi kalau memang sudah tidak ada. Hatta yang pengen pun sudah tidak ada ulamanya yang bisa dia tanya, yang bisa dia menimba ilmu padanya. Barakallahu fiik. Ayyurfa'al ilm, diangkat, dicabutnya ilmu. Wa yaksural jahl, dan banyak kebodohan. Hatta tokoh-tokoh yang dianggap dan disegani, dituakan para pemimpin, tetap juga mereka tidak memiliki ilmu. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, hatta idza lam yubqi 'aliman ittakhadha an-nas rusan juhala. Ketika sudah tidak ada ulama, maka orang-orang mengangkat pemimpin, mengangkat tokoh, barakallahu fikum, yang tidak berilmu. Pasu'ilu, ya orang yang ditokohkan, orang yang nomor satukan, orang yang dianggap sebagai penguasa. Tentunya mereka inilah yang akan ditanya tentang urusan agama. Pasu'ilu, mereka pun ditanya, fa'abtau bighairi ilmin, maka mereka pun berfatwa karena kedudukannya sebagai penguasa, pemimpin. Fa'abtau bighairi ilmin fadallu wa'adallu. Mereka pun harus berfatwa dengan tanpa dasar ilmu. Dan sekarang saja sudah banyak yang seperti itu. Orang yang dianggap tokoh ternyata tidak memiliki ilmu. Ketika ditanya, jawabannya ngawur. Bukannya memberi petunjuk, tapi justru menyesatkan. Sebagaimana dikatakan Rasulullah, "Fadallu wa adallu," mereka pun sesat dan menyesatkan orang lain. Seandainya saja kesesatan itu hanya pada diri mereka, mungkin lebih mending. Tapi ketika dia menjadi tokoh dan ditanya, yang dengannya juga mereka tidak nyaman ketika diam saja, apalagi mengatakan saya tidak tahu, ya akhirnya berfatwa tanpa ilmu. Maka disitulah dia menyesatkan orang lain. Wa yaksural jahl, dan bertebaran dan tersebarlah kebodohan. Wa yaksural zina, dan banyak marak perzinahan, perzinahan yang diorganisir atau perzinahan yang dilakukan suka sama suka. Barakallahu fikum. Dan muqaddimatul zina, pendahulu-pendahulu zina juga luar biasa. Orang sudah tidak lagi menganggap tabu, barakallahu fikum, hubungan mesra antara laki dan perempuan yang belum diikat dengan ikatan nikah yang syar'i. Sudah tidak dianggap tabu lagi orang pacaran. Subhanallah. Wa yaktura, kata Rasulullah SAW, wa yaktura zina. Zina banyak tentunya, bahkan dimas, pendahulu-pendahulu zina itu sangat banyak. Aurat diumbar, dipertontonkan, orang tidak lagi malu. Barakallahu fiik. Apakah secara terbuka atau melalui media sosial itu? Barakallahu fiik. Wa yaktura az-zina, marak perzinahan. Dan boleh jadi orang yang diakad nikahi oleh penghulu atau imam, hanya 20% di antara mereka yang apa? Nikah tanpa hamil duluan. Barakallahu fiik. Kebanyakannya ya, sudah hamil baru menikah. Atau setidaknya mereka sudah pacaran lama, entah apa yang terjadi dengan mereka setelah itu menikah. Subhanallah. La haula wa quwwata illa billah. Wa yakthura syurbul khamr, kata Rasulullah, menjelang hari kiamat akan banyak orang minum khamr. Banyak, hatta bukan di momen-momen yang mereka anggap apa namanya, sebagai ungkapan kesenangan mereka minum khamr. Di hari-hari biasa pun mereka meminumnya. La haula wa quwwata illa billah. Dan mereka tidak sungkan-sungkan lagi, tidak malu-malu lagi, bahkan mengajak orang untuk minum khamr. Diajak, ayo mari. Subhanallah. Dan bukan lagi dilakukan secara sembunyi-sembunyi, di pinggir jalan orang melakukannya. Dan siapa yang lewat diajak untuk minum. Ini termasuk tanda-tanda hari kiamat. Wa yaqillu ar-rijal, kata Rasulullah, kemudian laki-laki menjadi sedikit. Wa yakthurun nisa, dan perempuan makin banyak. Hatta yakuna li 50 imra'ah al-hayyimul wahid. Sampai untuk 50 orang perempuan yang mengayominya cuma satu laki-laki. La haula wa la quwwata illa billah. Di sini kata barakallahu fikum al-hafidz rahimahullah, mungkin akan ada pertanyaan terus, di perempuan-perempuan ini sebagai istri atau sebagai apa? Sebagai apa? Sudah dikatakan boleh jadi dia adalah kerabat, walaupun bukan istri, boleh jadi budaknya, boleh jadi memang istrinya, barakallahu fikum. Tidakkah syariat kita ini membatasi seorang laki-laki hanya boleh menikahi barakallahu fikum 4 perempuan, adapun budak maka boleh lebih, barakallahu fikum. Kata beliau di sini, al-qayyimul wahid ay alladhi yaqumu bi umurihinna wa yuhtamalu ayyakum ay yukna bihi an atba'ihinna. Boleh jadi yang dimaksud dengan al-qayyimul wahid, yakni seorang laki-laki yang mengurusi urusan mereka 50 perempuan ini. Ada juga yang mengatakan bahwa boleh jadi yang mengikutinya adalah perempuan-perempuan yang mengikutinya untuk dinikahi dengan nikah halal atau nikah haram. Wa bil hadithi al-ikhbar bima syaqahu fawaqa kama akhbar. Baik. Dan hadis ini mengkhabarkan tentang apa yang akan terjadi, bukan membahas tentang masalah halal haramnya nikah yang sah dengan nikah yang tidak sah. Ini hanya digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang bakal apa yang terjadi nanti. Jadi menunjukkan bahwa perempuan akan semakin banyak dan terus bertambah banyak, sementara laki-laki tinggal sedikit. Masya Allah. Tetap yang halal untuk seorang laki-laki hanya 4, dan ini berlaku nanti di hari kiamat, sampai hari kiamat. Cuman kita ketahui bahwa menjelang hari kiamat memang orang-orang apa, tidak lagi mau terikat dengan agama dan syariat. Barakallahu fiikum. Dan tidak tegak hari kiamat kecuali atas orang-orang kafir. Qala rahimahullahu taala, babun la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa bi mahramin wadukhul 'alal mughibah. Bab, tidak boleh seorang laki-laki berduaan dengan perempuan yang bukan mahramnya. Ini dalam syariat kita diatur, ditata sedemikian. Lah orang kalau sudah pacaran sukanya berdua-duaan. Sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah berduaan laki dan perempuan di satu tempat kecuali yang ketiganya adalah syaitan. Oleh karena itu ini termasuk bagian dan tahapan untuk orang melakukan perzinahan. Barakallahu fiik. Ta'aruf, berkenalan, kemudian saling jatuh cinta, senang, kemudian janjian, kemudian ketemuan. Barakallahu fiik. Kemudian terus berlanjut sampai terjadi proses perzinahan. Barakallahu fiikum. Yang semuanya itu sudah dicap oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai perzinahan. Walaupun zina hakikinya itu adalah ketika betul-betul terjadi jima. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kutiba 'ala ibni Adam hadduhu min az-zina mudrikun dzalika la mahala. Telah ditetapkan bagi anak cucu Adam bagian dia dari perzinahan. Pasti dia melakukannya dan tidak mungkin tidak. Barakallahu fiik. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-ainani zinaha an-nadhar. Kedua mata ini berzina. Dan zinanya adalah memandang. Memandang sesuatu yang tidak dihalalkan untuk dia. Assalamualaikum. Demikian juga telinga. Mendengar. Kemudian tangan menyentuh, memegang. Kemudian kaki melangkahkannya menuju sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hatinya membayangkan dan menginginkannya. Dan yang terakhir adalah kemaluannya. Barakallahu fiikum. Di sini kata al-Imam al-Bukhari, la yakhluwanna rajulun bimra'atin. Ini diambil dari potongan hadis. Jangan ada sekali-kali. Takkid. La yakhluwanna. Jangan sekali-kali. Bukan pelarangan biasa. Tapi takkid. Jangan sekali-kali seorang laki-laki berduaan dengan perempuan. Kecuali kalau mahramnya sendiri. Ibunya kah? Saudara perempuannya kah? Anaknya dia? Barakallahu fi kumponaannya? Illa du mahramin. Wadduhul alal mughibah. Dan tidak boleh masuk menemui perempuan yang lagi ditinggal oleh suaminya. Biasakan seorang perempuan sendirian di rumah ditinggal oleh suami untuk mencari kerja, cari nafkah. Jauh atau dekat. Atau tugas di perang mungkin. Atau yang lainnya yang jelas. Perempuan ini tinggal sendirian di rumah. Ditinggalkan oleh suaminya. Maka jangan masuk ke rumah mereka. Karena akan mengundang apa? Mengundang tanda tanya, mengundang kalau pengingkaran orang, mengundang kecurigaan orang. Ada apa ini dengan si fulan? Sering-sering datang ke rumahnya si fulan dalam kondisi suaminya tidak ada. Baik, barakallahu fiik. Jadi suatu yang larangan, larangan keras. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala tattabi'u khutuwatis syaitan, jangan kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Karena syaitan tidak langsung mengajak orang untuk berzina. Tahapan-tahapan, barakallahu fiikum. Khutuwat. Baik, langkah-langkah. Khatwa-khatwa. Langkah demi langkah. Masya Allah, betapa rincinya syariat kita ini. Kemudian ada orang ustaz mengatakan boleh pacaran itu. Subhanallah. Tak mau dikemanakan semua ini. Barakallahu fiikum. Dalil-dalil yang taib. Pelarangan dari melakukan sesuatu. Yang orang mau pacaran mesti melakukannya. Barakallahu fiikum. Yang mereka anggap pacaran. Keduaan, safar. Berdua, atau mojo, atau hasil barakallahu fikum. La haula wa la quwwata illa billah. Qala rahimahullah ta'ala haddatsana Qutaybah bin Sa'id qala haddatsana Layth an Yazid ibn Abi Habib an Abi al-Khair an Uqbah bin Amir anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala iyyakum wad-dukhul 'ala an-nisa fa qala rajulun min al-ansar ya Rasulullah afara'aita al-hamu qala al-hamu al-maut. Dari Uqbah bin Amir bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata iyyakum wad-dukhul 'ala an-nisa, hati-hati kalian, jangan kalian masuk menemui perempuan Barakallahu alaikum. Yang bukan mahram maksudnya. Kalau mahramnya kalian silakan, ibu kalian sendiri, saudara perempuan kalian sendiri, anak perempuan kalian sendiri, lah. Ponakan perempuan. Tapi larangan ini untuk perempuan-perempuan bukan mahram. Faqala ar-rajulu minal ansar, ya Rasulullah, afara'aital ham? Seorang berkata, ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang ipar? Ipar itu adalah saudara perempuannya istri kita. Atau saudara laki-lakinya suami kita. Barakallahu alaikum. Kalau dia perempuan, makamnya al-hamu. Kata Rasulullah SAW, al-hamu al-maut. Ipar itu adalah kematian. Yani banyak orang terjerumus menggampang-gampangkan masalah ini, dianggap biasa-biasa saja, padahal dari situ muncul rasa cinta, rasa senang dan kecenderungan. Kenapa dikatakan Rasulullah SAW al-maut? Karena boleh jadi dia sampai pada tahap melakukan perzinahan yang dengannya dia dirajam. Paham barakallahu fikum, sampai pada tahap perzinahan yang dengannya dia dirajam. Alhamu al-maut. Nah, sebagian orang tak, barakallahu fikum, tak mengindahkan ajaran ini, dilanggar. Mereka menganggap ente ini terlalu keras, ente ini terlalu terlalu kaku. Nanti setelah terjadi kejadiannya, betul-betul terjadi perzinahan, ya baru mereka, oh, betul kaku. Bagaimana lagi? Barakallahu fiik. Syariat kita ini bukan hanya sekedar melarang, tapi tujuan dari pelarangan ini ada tindakan pencegahan. Barakallahu fiik. Ada pencegahan, bukan hanya pada saat orang itu jatuh terjerumus pada hukum yang dengannya harus dia mendapat qisas atau yang lainnya, atau hukum had, tapi jauh-jauh sebelumnya sudah dilarang supaya tidak terjerumus ke dalamnya. Barakallahu fiik. Baik. Kecenderungan laki-laki terhadap perempuan, kebalikannya juga demikian, laki perempuan terhadap laki-laki, itu satu yang fitrawi. Maka dipersilahkan orang-orang untuk menikah, panggihum atau walakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Tidak cukup satu ya dua, tidak cukup dua tiga, tidak cukup tiga empat. Tidak cukup sekil silakan tasarri. Yani budak, tapi jangan berzina. Barakallahu fiik. Larangan. Adanya pelarangan bukan tidak ada jalan keluar. Ada jalan keluar, silakan menikah. Subhanallah. Dan Allah Subhanahu wa taala berikan memang syahwat. Zina linnas syahwat min an-nisa'i wal banin wal qanatir al muqantarati min adh-dhahabi wal fiddati wal khayli musawwamati wal anam. Dan seterusnya. Itu fitrawi manusiawi. Tapi ada aturan yang harus kita apa? Yang harus kita jalani. Dengannya kita mendapatkan ridha dan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jika seorang ketika menikah dan menjimai istrinya, dia mendapatkan pahala. Bukan cuma sekedar dia menyalurkan syahwat seksualnya, bukan. Dia diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, "Wa fi wudhi ahadikum shadaqah." Dan ketika seorang mendatangi istrinya di antara kalian, dia mendapatkan pahala. Kata Rasulullah, kata para sahabat, "Ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakun lahu bihi ajr?" Ya Rasulullah, seorang yang terkait mendatangi menyalurkan syahwatnya dan dia sekaligus mendapatkan pahala. Kata Rasulullah SAW, "Araitum law dha'a fi haram akan alhi bi surur." Tidakkah kalian melihat seandainya dia menyalurkan di tempat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tidakkah dia mendapatkan dosa? Dosa. Maka begitulah kebalikannya, ketika dia menyalurkannya di tempat yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan mendapatkan pahala. Barakallahu fiik. Kata Rasulullah SAW, alhamu al-maut. La haula wala قال رحمه الله تعالى حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا عامر عن ابي معبد الدعباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخلون رجل بامرأة الا مع ذي محرم. Jangan ada seorang pun di antara kalian wahai laki-laki berdua-duaan dengan perempuan yang bukan mahramnya. Barakallahu fikum. Apakah itu di pekerjaan, apakah itu di memang karena kecenderungan syahwat, al-muhim tidak boleh berhalwat. Faqama rajul faqala ya Rasulullah imraati kharajat hajjah wa katabtu aw kutibtu fi ghazwati kada wa kada. Ya Rasulullah, istriku lagi hendak melakukan ibadah haji ini, dia akan pergi keluar. Sementara saya telah terdaftar untuk mengikuti perang ini, perang itu. Kala RJ, fahujaan imra'atik ma'amra'atik. Kata Rasulullah SAW, pulang kau dan hajilah engkau bersama dengan istrimu. Pulanglah engkau dan hajilah bersama dengan istrimu. Masya Allah. Karena secara otomatis ketika perempuan itu pergi sendirian, sebentar dia banyak kebutuhan-kebutuhannya, butuh ini, butuh itu. Barakallahu fikum. Maka ketika sang suami tidak ada atau mahram tidak ada, maka yang akan mendekati dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya adalah, barakallahu fikum, laki-laki lain. Atau dia harus bergabung dengan orang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Ya, secara otomatis akan apa? Terjadi ini khalwa. Berdua-duaan. Tapi kita cukupkan sama sini. Allahumma subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Alhamdulillah.